Kapan waktu awal kita boleh sholat malam dan kapan berakhirnya? Sholat malam bisa dilakukan sebelum tidur atau setelah tidur. Yang memang punya kebiasaan susah bangun, kecuali sampai azan subuh, apalagi sampai qomat subuh, ya, maka siasati qiyamul lailnya sebelum tidur. Ya, qiyamul lailnya sebelum tidur. Mulai jam berapa? Yang jelas setelah sholat isya. Jangan qiyamul lail dulu sebelum sholat isya. Gak sah. Paham ya? Nah, gak patokan jam. Yang jelas setelah sholat isya. Boleh jadi antum safar. Misalnya. Ya toh? Nanti kita pakai jamak takhir. Maghrib isya di pondok. Tahu-tahu mampir di sebuah rest area. Wah, tak qiyamul lail sekarang aja. Biar nanti malam sampai pondok tinggal maghrib isya. Sah apa enggak? Enggak sah. Sholat isya dulu mas, baru qiyamul lail. Paham ya? Tayyib. Bisa sebelum tidur, bisa sesudah tidur. Sanibidina azani Allah wa iyakum. Secara keafdolan, tidur dulu. Ya. Bangun, baru sholat malam. Yang paling afdol lewat dari muntashaful lail. Tengah malam. Lewat dari tengah malam itu sudah bisa sholat malam. Dan masuk kategori sholat malam yang dianjurkan. Apakah